Ikhwan fillah na'azakumullah, yang sering pula dijadikan alasan oleh para khawarij adalah kalimat-kalimat jihad dan perang. Mereka gambarkan bahwa masa sekarang ini masa perang. Yang ini membohongi diri sendiri. Jelas-jelas masa damai dibilang masa perang. Ini kita dalam perang, jadi kita harus memakai hukumnya hukum perang. Kalau hukum perang itu ketika kita ledakkan orang kafir kemudian kena muslimin, itu salah muslimnya sendiri dan seterusnya. Kita katakan pada mereka, kalau kamu anggap bahwa ini masa perang, apakah perang itu tidak punya aturan? Kalau kamu anggap bahwa ini adalah darul harb dan orang kafirnya juga adalah kafir harbi, baik, saya tanya sekarang, apakah perang dalam Islam tidak punya hukum-hukum? Apakah perang dalam Islam tidak punya kaidah-kaidah, tidak punya rambu-rambu? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan berkali-kali dalam Al-Qur'an untuk berperang dengan tidak melampaui batas. Dan diajarkan pula oleh Rasulullah SAW, siapa yang boleh dibunuh dalam perang, dalam perang sekalipun, tidak boleh membunuh perempuan dan anak-anak. Ada aturan demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah mereka yang memerangi kamu. Perangilah mereka yang memerangi kamu. Yang memerangi kamu di sana, yang dibunuh di sini. Kasihan banget. Kita biasa beli garam gula kepada orang kafir ini ya, yang tinggal di kampung kita. Tiba-tiba dibunuh. Loh, kenapa dibunuh? Oh, dia adalah memerangi kita. Merangi dari mana? Kita garuk-garuk kepala. Merangi dengan apa? Dengan pisau dapurnya dia atau dengan apa? Oh, dia di sana, mereka itu Yahudi Nasrani telah sedang memerangi kita. Mana? Di sana kok kamu yang bunuh di sini? Ini khawani fidin na'azakumullah, keanehan yang nyata. Betul-betul bodoh. Tapi kita heran, kenapa kok bodoh? Padahal dia mengatakan saya berjihad memerangi orang-orang bodoh. Padahal ini bodoh. Kalau kamu memang bodoh, mestinya tempatnya bukan di sini. Ya, itu di sana itu. Di pondok-pondok para ulama duduk bersimpuh di hadapan ulama ngaji. Itu namanya orang bodoh yang baik. Orang bodoh yang sadar kalau dirinya bodoh.